الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني بالله أعزكم الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله الرحمن على العرش استوى وجبر الله سبحانه وتعالى بوا الرحمن maha tinggi di atas arsy di sab'at mawadhi'. Ayat yang seperti ini ada di 7 tempat dalam Quran, di antaranya dalam surat Al-A'raf. Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi di dalam 6 hari, kemudian Allah Maha Tinggi di atas arasy-Nya. Ayat lainnya dalam surat Yunus alaihi salam, yaitu Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa dan kemudian Dia beristiwa di atas arasy-Nya. Dan juga surat Ar-Ra'd, Allah berfirman, Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawunaha thumma istawa 'ala al-'arsy. Allah lah yang mengangkat langit tanpa tiang sebagaimana kalian lihat, dan Allah beristiwa maha tinggi di atas arasy-Nya. Dan juga dalam surat Thaha, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, di atas arasy-Nya maha tinggi. Dalam surat Al-Furqan juga Allah berfirman, Thumma istawa 'ala al-'arsy ar-Rahman, kemudian beristiwa di atas arasy-Nya Allah yang Maha Rahman. Dan Allah berfirman dalam surat Alif Lam Mim Sajdah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsy. Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya di dalam 6 hari, kemudian Dia beristiwa maha tinggi di atas arasy. Dan dalam surat Al-Hajj Allah berfirman, Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsy. Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Dia Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Qul inna a'udzubikum Allah, 7 ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan dengan jelas kalimatnya bahwa Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Disebutkan dengan kalimat istiwa dan disebutkan pula di atas arasy-Nya. Maka jelas Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Allah Maha Tinggi dan Maha Tingginya di atas arasy-Nya. Berkata Syekh Muhammad Khalil Harras dalam syarah ayat-ayat ini, qala hadha aw hadhihi hiya al-mawadhi' as-sab'ah allati akhbara fiha subhanahu bi-istiwa'ihi al-'arsy. Tujuh ayat ini adalah ayat-ayat yang menerangkan dan mengkhabarkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Istiwa maknanya adalah ulu wal irtifa', maha tinggi di atas. Artinya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Tidak bermakna bersila, tidak bermakna duduk, tidak pula bermakna menunggangi. Ini semua makna-makna yang tidak tepat yang sering ada dalam terjemahan-terjemahan. Yang jelas kalau kita meyakini bahwa Allah di atas arsy-Nya, itu sudah benar bahwa Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Adapun kayak apanya, seperti apanya, tidak disebutkan dengan detail. Qala kemudian berkata, wa kulluha qat'iyyah. Ayat-ayat ini semuanya adalah ayat-ayat yang qat'i. Qat'i itu artinya tegas maknanya. Bukan ayat yang samar-samar, bukan mutasyabihat. Karena ayat-ayat dalam Quran ada dua jenis. Ada yang mutasyabihat, ada yang merupakan ayat-ayat yang betul-betul qat'iyyah. Ayat-ayat yang tegas, ada ayat-ayat yang samar. Tetapi ini ayat, bukan ayat-ayat yang sama, tapi ayat yang sangat jelas dan tegas bahwa Allah di atas arsy-Nya. Maka barang siapa yang mengatakan Allah di mana-mana, apalagi Allah ada di sini, ada di hatiku dan sebagainya, ini adalah menyalahi tujuh ayat paling sedikit. Anda katakan paling sedikit, karena ada ayat-ayat lain yang walaupun tidak menyebutkan arsy, tapi menyebutkan Allah maha tinggi. Seperti subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, sabbih isma rabbikal a'la, dan sekian banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah maha tinggi. Sehingga kalau dikatakan Allah di sini bersama kita, maka dia menentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama sampai mereka menulis kitab khusus dengan judul Ulumullah, ketinggian Allah, dalam keadaan tebal kitabnya. Di sana ayat-ayat dan hadis-hadis dengan tafsirnya, riwayatnya dijelaskan, yang menunjukkan tidak mungkin ada seorang muslim yang membantah sekian banyak Quran, sekian banyak hadis, kecuali orang yang jahil, amat jahil, bodoh yang sangat bodoh, atau memang dia munafik, menentang Quran dan sunnah. Ikhwanul muslimin a'azzakumullah. Di sini dikatakan bahwa ayat-ayat ini qat'iyyah, qat'iyyah tersebut, wa qat'iyyah tersilalah. Kenapa kata tersebut? Karena sabitnya di dalam Quran. Dan dilalahnya juga, qat'iyyah penunjukannya sangat jelas. Yaitu kepada makna Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Kalimat istiwa dipahami oleh para Arab, orang-orang Arab, maknanya adalah maha tinggi di atas sesuatu. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, sebagaimana kita katakan tadi, jangan diterjemahkan dengan kaifiyah. Kaifiyah itu kayak apanya di atas arsy. Arsy singgah sana, berarti Allah duduk begini, duduk begitu, bersila dan sebagainya. Ini tidak diterangkan dalam hadis. Sehingga cukup dengan kalimat Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Begitu saja. Fala yamliku al-jahmiyul mu'attil laha raddan wala inkara. Maka seorang jahmi, pengikut Jahm bin Safwan, mu'attil, para penolak sifat, mereka tidak bisa membantah ayat-ayat ini sama sekali. Tidak punya alasan apapun untuk mengingkari ayat-ayat ini. Kama annaha sharihatun fi babiha la tahtamilu ta'wil. Sebagaimana ayat ini pun sharihah, sangat jelas maknanya, la tahtamilu ta'wil, tidak mengandung penafsiran lain, tidak mengandung makna-makna lain. Ini yang Anda sebut tadi dengan qat'iyyatul dilalah. Jadi qat'iyyah itu ada dua. Ada qat'iyyah tersebut, ada qat'iyyatul dilalah. Qat'iyyah tersebut kalau sudah sabitnya sangat sahih riwayatnya, apalagi Quran, itu berarti sabit secara atau qat'i secara tsubutiyah. Sekarang maknanya, ada yang riwayatnya sangat jelas sahih bahkan dalam Quran, tetapi maknanya tidak jelas. Itu pun mungkin akan dimaklumi kalau ada orang yang berbeda pendapat. Tetapi ini dalam keadaan telah sabit dalam Quran dan Sunnah, dan juga dilalahnya, maknanya juga sangat gamblang, tidak bisa ditakwilkan kepada makna-makna lain. Karena kalimat istawa dalam bahasa Arab, idza uddiya, kalau dikasih kata bantu dengan bi atau dengan ala, dikasih kata bantu ala, La yumkin an yufham minhu illa al-ulu, maka tidak ada pemahaman lain kecuali maha tinggi di atas sesuatu. Jadi kalau kalimat istawa dalam bahasa Arab kemudian diiringi dengan kalimat ala, istawa ala syai, istawa ala syai, sehingga dalam bahasa manusia, dalam bahasa Arab, ketika seorang berkata dengan orang lain, fulan ala rahlat istawa, dia di atas kendaraannya sudah istawa, itu artinya sudah dalam keadaan di atas kendaraannya. Dan tentunya kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk, tetapi ini adalah bahasa Arab yang dipakai oleh orang-orang Arab, sehingga orang Arab mengerti makna istawa, yaitu di atas sesuatu. Maka kalau Allah dikatakan alal arsy istawa, di atas arsnya istawa, berarti Allah maha tinggi di atas arsnya dalam keadaan kita tidak tahu kaifiahnya, kayak apanya tidak tahu, jelas tidak sama dengan orang Arab tadi di atas kudanya. Tapi laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Tetapi kalimat dalam Quran yang 7 ayat tadi paling sedikit itu tidak bisa kita bantah bahwa Allah maha tinggi di atas arsnya. Dan itu tidak ada makna lain dalam bahasa Arab. Sehingga kalau yang mengganti dengan istaula, itu berarti bukan menerjemahkan, bukan menafsirkan, tetapi itu mengganti satu kalimat dengan kalimat lain. Seperti apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok penolak sifat, apakah Asy'ariyah ataupun Mu'tazilah, mereka menyatakan istawa alal arsy maksudnya istaula. Istaula itu menguasai. Jadi Allah bukan di atas arsy, tapi menguasai arsy. Ini sama sekali bukan tafsir, tetapi tahrif. Tahrif itu merubah kalimat. Dan ini adalah kebiasaan Yahudi. Yuharrifuna al-kalimat an mawadhi'ihi, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Sehingga Yahudi ketika mereka menolak sesuatu ayat dalam Taurat mereka, mereka tidak menolak ayatnya, tapi kalimatnya diganti, ditambah, dikurangi, atau ditambah satu huruf, dikurangi satu huruf. Dan Yahudi selalu dalam keadaan demikian, bahkan ketika disuruh oleh nabinya, qulu hittatun naghfir lakum khatayakum, ucapkanlah hitta. Mereka tidak mau menyebutkan hitta, tapi menyebutkan hinta ditambah nun. Hitta jadi hinta. Kalau hitta artinya meminta ampunan, kalau hinta artinya gandum. Ini permainan kata orang-orang Yahudi. Dan ini memperolok-olokkan nabinya dengan cara seperti ini. Qulu hitta, katakan hitta. Hinta, kata mereka. Maka kata para ulama, sangat mirip sekali nunnya Yahudi dengan lamnya Mu'attilah. Nunnya Yahudi adalah hintah, menambahkan di hintah jadi hintah. Sedangkan lamnya Mu'tazilah adalah menambah istawa, ditambah lam, istawla. Ditambah satu huruf, istawla. Ini sangat persis dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi, menambah satu huruf dari ayat-ayat Allah. Walihada tammat takhrij. تخرج تفسيرات السلف لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن أربع عبارات. Oleh karena itu, tafsir dari salafus salih, tafsir dari mereka tidak pernah keluar dari 4 kalimat. Ini tafsir terhadap istawa di kalangan salaf, لا يخرج عن أربع عبارات ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية. Diterangkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Nuniyah. Nuniyah ini kitab Ibnu Qayyim yang ditulis dalam bentuk syair dan selalu berakhiran, setiap baitnya berakhir dengan nun. Terus dengan nun sampai satu kitab tebal. Semuanya dengan syair dan semuanya berakhiran dengan nun. Ini kehebatan beliau dari segi sastranya, bahasa Arabnya dan juga akidahnya, sehingga menulis akidah Ahlus Sunnah dengan syair dan berakhir dengan nun, seperti disebutkan di sini. فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني للفارس الطعاني dengan nun, وهي استقر وقد علا وكذلك أوتغى الذي ما فيه من نكران وكذا وكذاك قد سعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أبرى من الجهمي بالقرآن. Berakhir dengan ni dan ni. Kalimat pertama kata Muqayyim, falahum ibaratun alaiha arba. Bagi kalangan salaf dalam masalah istiwa itu ada 4 kalimat dan 4 tafsiran. Qad hasalat lil farisut tu'ani, dan sudah berhasil membantah semua para jagoan-jagoan, para pencerca atau penolak sifat. Fa'al ini tukang mencela sifat atau penentang sifat. Jadi empat tafsir ini membantah mereka. Apa diantaranya? Wahiyya istaqarra. Diantaranya istaqarra. Waqad ala wakadhaka. Wakadhalika irtafa. Wakadhalika irtafa. Pertama istaqarra. Istaqarra dalam keadaan menempati tempatnya di atas aras. Istaqarra. Menetap maknanya. Makna pertama. Makna kedua ala. Maha tinggi. Irtafa itu juga mirip. Maknanya adalah ulu. Irtafa itu naik di atas, maha tinggi. Yang ketiga yang dikatakan alladzi ma fihi nukran, ini tafsiran-tafsiran dari salafus saleh, dari para sahabat dan tabi'in, yang tidak ada bantahan sama sekali, jadi sepakat mereka. Wa kadzaka qad sa'ida alladzi huwa rabi', yang keempat adalah makna naik, sehingga kalau summa stawa ila al'arsy, kemudian naik di atas arsy. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, empat kalimat istaqarra ala wartafa'a wasa'ida. Tidak ada tafsiran lain dari salafus saleh, sehingga barang siapa yang menafsirkan di luar empat kalimat ini, berarti dia mengada-adakan kebid'ahan dalam pemahaman akidah. Berarti dia qad tad'a bid'atan fil aqidah, telah mengadakan kebid'ahan dalam masalah aqidah. Seperti yang menafsirkan dengan istaula tadi, yang ternyata itu bukan tafsir, tapi mengganti kalimat dengan kalimat lain, menambah satu huruf lam pada kalimat Allah SWT. Kata Ibn Qayyim, wa Abu Ubaidah sahibu syibani. Dan Abu Ubaidah sahibu syibani yaktaru hadal qawl. Dia berpendapat dengan pendapat ini. Yani dengan pendapat yang terakhir, kalimat sa'idah dalam tafsirnya. Adra minal jahmi bil Qur'ani. Dan beliau dan mereka, para salafus saleh, adra, lebih ngerti tentang Qur'an. Jahm bin Safwan datang belakangan. Bagaimana mungkin Jahm bin Safwan lebih ngerti Al-Quran daripada para sahabat dan tabi'in? Fa'ahlu sunnah wal jamaah yu'minuna bima akhbara bihi subhanah. Maka ahlu sunnah wal jamaah beriman dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat ini tentang dirinya. Bahwa dirinya maha tinggi di atas arasnya. Berpisah dari makhluknya. Berpisah dari makhluknya artinya tidak berjatuh wujud, tidak menyatu di sini. Tapi terpisah di atas arasnya maha tinggi. Ba'inun min khalqihi bil kaifiyah, dan kaifiyahnya pun tidak sama dengan makhluknya. Allati ya'lamuha huwa jalla sya'nuhu, dan kayak apanya, seperti apanya di atas ars, hanya diketahui oleh dirinya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama istawa ma'lumun kama qala Malik, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik ketika beliau ditanya oleh seseorang, dan orang ini sepertinya kelompok sesat juga, ingin memprotes ucapan Imam Malik yang menyatakan bahwa Allah di atas arsy. Kayak apa istiwanya Allah? Seperti apa istiwanya Allah di atas arsy? Apa duduk? Apa begini? Apa begitu? Maka Imam Malik tertunduk dalam keadaan tegang, keringat dinginnya keluar dari dahinya, dan semua hadirin tidak berani mengangkat kepalanya karena ketakutan. Pertanyaannya akan membuat marah Imam Malik. Maka surya lil imam, maka Imam Malik mengangkat kepalanya, kemudian berkata, istiwa itu sudah dipaham, dan kayak apanya tidak bisa diketahui, karena gaib, perkara gaib tidak mungkin bisa diketahui. Maka kalau dikatakan istiwa ma'luh, istiwa ini sudah diketahui, dan kayak apanya tidak mungkin bisa diketahui, al-imanu bihi wajib, dan iman kepadanya adalah harus, wajib. Wasu'al anhu, dan bertanya tentangnya, yang tentang kayak apa, itu adalah pertanyaannya bid'ah. Akhriju hadza mubtadi', keluarkan ahli bid'ah ini. Diusir orang penanya tadi dari majlisnya, karena diketahui oleh Imam Malik bahwa itu bukan pertanyaan, tetapi protes terhadap ayat-ayat Al-Quran yang sekian banyak yang menyatakan bahwa Allah di atas arsy. Maka kata Imam Malik, istiwa sudah maklum, sudah dikenal oleh orang Arab maknanya. Sedangkan kayak apanya tidak mungkin kita ketahui. Yang jelas tidak sama dengan makhluknya. Kemudian iman kepadanya adalah harus. Dan pertanyaan tentang kayak apa, ini pertanyaan tidak. Bahwa pertanyaannya tidak mungkin akan bisa dijawab oleh siapapun. Pertanyaan kayak apa adalah pertanyaan yang tidak mungkin dijawab karena itu perkara yang gaib. Perkara yang gaib hanya diketahui oleh Allah. Maka kalau Allah tidak menerangkan, kita tidak akan bisa tahu. Walaupun nanya kepada siapapun, sama-sama tidak tahu, karena Allah tidak mengkhabarkannya. Maka pertanyaan tentang kayak apa Allah di atas arsy-Nya, di Quran tidak diterangkan, di hadis Rasulullah tidak diterangkan, maka pertanyaan-pertanyaan yang mengada-ngada, bukan pengen jawaban, tapi protes. Bagaimana itu, masya Allah di atas arsy-Nya. Artinya